Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil ada berhubungan bagaimana masalah peminjaman kutub, kemudian bagaimana memilih-milih dalam membeli kitab. Demikian pula, bagaimana ada ketika seorang menyalin dalam suatu kitab. Baik. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-6. Iqra, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. بالنسبة فإن حقا علامة تبين أحسن منه وكان بعض السلف إذا رأى حقا دقيقا قال هذا حق من لا يوقن في الخلل من الله تعالى وقال بعضهم اكتب ما يخطب وسطها كتب إليك ولا تكتب ما لا تنتبه به وقت الحاجة والمراد وقت الكبر وضعف البصر وقد تسد بعض السفارة بالكتابة وقت الكبر وضعف البصر وضعف وقت ضعف البصر وضعف البصر وقد تسد بعض dan disaktar hati berkitab yang dijatuh hati berkatan makna di berada wa inka nafas dan sepulkan illa anna masyarakat kata kita tadi di akhir andi aku sehingga masyarakat yang menghasilkan di kumpulan yang kami baik, berarti muka 6 itu sebuahnya yang menjauhi penulisan yang ketiga mana yang hampir tidak bisa aku sebutkan pada suatu penyalinan atau bahwasannya penulis bahwasannya tulisan adalah sebuah tanda maka yang paling bisa itu adalah yang paling bagusnya dan dulu bagian salah kalau kita melihat suatu tulisan yang sangat bersih mereka mengatakan ini adalah tulisan orang-orang yang tidak ada orang-orang yang tidak yakin tentang adanya khalaf dari Allah. Adanya apa? Khalaf, yaitu tidak yakin dengan adanya pengganti dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang pelit, ngirit, pengennya kecil-kecil biar apa? Biar bukunya tidak habis-habis. Ya, orang yang tidak yakin adanya pengganti, habis buku ini beli lagi. Nah, saya terus kita terus mereka tulislah apa yang bermanfaat kepadamu yang pada saatnya kau akan membutuhkannya dan kalau kamu tulis apa yang tidak bermanfaat kepadamu pada waktu kamu membutuhkannya yang maksud kita adalah saat usia tuamu. Nah, ini kita ulangi. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala as-sadis. Adab yang ke-6. Yang adab ini ikhwan fillah berhubungan dengan bagaimana memperbagus tulisan. Tayyib, dan bagaimana nanti memilih alat-alat dalam menulis. Jadi seorang talib, ya, talib ilmu syar'i, penuntut ilmu syar'i, tidak seperti anak-anak sekolahan biasa, ikhwan. Anak-anak sekolah, nah setelah selesai, nak melulus, sudah buku catatan tidak akan dibuka-buka. Nah, sehingga seandainya pakai pena yang bleber, pakai pena yang dalam jangka waktu 1 tahun kemudian apa, buyar tulisannya, tidak masalah. Nah, tapi penuntut ilmu syar'i hendaknya betul-betul memilih, mulai semenjak dia membeli buku, membeli ke kertas, membeli pena, pena mana yang kuat tahan lama dan pena mana yang apa ketika jangka waktu setahun sudah pudar. Atau terkadang ada sebagian pena ikhwan fillah na'am yang jelek, terkadang apa kita tulis besok setahun belakangnya sudah apa ikut na'am kelihatan bekasnya sehingga depan tidak bisa dibaca, belakang tidak bisa dibaca. Nah ini akan apa? Akan membuat bencana. Nah, adab yang keenam ini dibimbingkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Kita baca yang bagi an yatajannabal kitabata daqiqata fin nashi. Seogianya seseorang menjauhi penulisan yang kecil dalam menyalin. Demikian pula dalam mencatat, ya, jauhi seorang apa menulis dengan tulisan yang kecil-kecil. Nah, kalau dalam cetakan kalian an yajtaniba sama. Hendaknya seorang menjauhi penulisan yang kecil dalam apa dalam menyalin. Kenapa? Fa innal khatta alamatun fa abyanuhu ahsanu. Karena sebetulnya tulisan itu adalah alamat tanda. Maka yang paling jelasnya adalah yang paling bagusnya. Jadi bagus tidaknya suatu tulisan kriterianya apa? Jelas tidaknya. Ketika jelas mudah dibaca maka itulah yang bagus. Paham? Sebagaimana tanda. Seorang memberi tanda alhamdulillah rambu-rambu. Nah, untuk arah sana, arah ke kanan tempat na'am fulan misalnya. Tapi dia bikin hiasan terlalu banyak sehingga orang bingung ini apa, mikir lama. Ini malah tidak bagus. Karena yang diinginkan dari suatu tanda adalah cepatnya kita bisa paham sampai pada yang dituju. Demikian pula tulisan. Nah, tapi sehingga orang tidak ketika mau nulis sudah, ketika mau baca harus mikir lama. Tapi apa ini dikira-kira? Tapi, nah. Ujung-ujungnya katanya dulu saya bercita-cita jadi dokter. Nah, taib. Nah, ini fa innal khat 'alamatun fa abyanuhu ahsanu. Sambil antum perhatikan karena saya mau mencocokkan cetakan yang lain. Kalau berbeda bilang. Fakana ba'du salafi idza ra'a khattan daqiqan qala hadha khattu man la yuqinu bil khalafi min Allah azza wa jalla. Dan adalah dulu para salaf kalau mereka melihat tulisan yang kecil mereka mengatakan ini khat orang yang tidak yakin dengan adanya pengganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Naam, ya tadi. Naam, khat orang yang apa? Ingin mirip. Nah, tidak yakin ada pengganti. Setelah habis buku ini, yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengganti buku yang lain. Nah, Allah akan berikan rezeki. Nah, jangan sampai satu baris diisi tiga. Nah, satu apa baris dalam buku diisi tiga. Nah, ini akan terlalu ngirit. Dan memang ikhwan fillah terkadang muncul perasaan seperti itu. Mungkin antum di sini enggak. Dulu kami di Yaman. Nah, buku tulis di sana mahal. Nah, buku tulis di sana mahal. Untuk menulis kadang naam ada pikiran itu tapi naam mikirnya apa? Kelanjutan nanti. Syekh sering mentanbih. Kalian kalau nulis jangan kecil-kecil. Kenapa? Karena nanti ketika kalian sudah tua akan apa? Akan kesulitan sendiri dan itu. Sehingga kita pun dan alhamdulillah kalau buku-buku di Arab sana ya alhamdulillah barisnya lebar-lebar. Barisnya lebar. Kalau tempat kita kan kecil. Memang kalau untuk tulisan Arab kan butuh lebih lebar sehingga tulisannya jelas. Nah, tempat kita sudah barisnya kecil, sebagiannya masih apa? Masih lebih kecil lagi. Ya. Nah ini nanti perbaiki. Belajar nulis dipenuhi itu nah baris. Naam. Faqala ba'duhum uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaihi. Sebagian mereka mengatakan, tulislah hal yang bermanfaat bagimu di waktu engkau butuh kepadanya. Wala taktub ma la yantafi'u. Wala taktub ma la yantafa'u bihi waqta al-hajah. Kalau di sini wala taktub ma la tantafi'u bihi waqtal hajah, dengan tak. Dan jangan engkau tulis hal-hal yang engkau tidak akan mampu mengambil kemanfaatan dengannya di waktu engkau membutuhkan. Dan ini prinsip seorang dalam menulis, seorang menulis mencatat. Ya, faedahnya bukan sekarang tok. Apalagi seorang yang apa? Yang dalam menurut ilmu bukan sekedar apa, bukan sekedar untuk mengisi waktu, tapi memang karena dia ingin berhias dengan ilmu, beramal dengan ilmu, dan nantinya menyampaikan ilmu, maka tulis yang bagus. Sehingga kitab, misalnya kitab yang kita baca, nggak ditulis di situ kecuali inti, sudah inti yang sudah tertata rapi, sehingga suatu saat mengajarkan dia sudah jelas, tidak perlu bingung apa tulisannya kanan, kiri, tengah, semuanya penuh tulisan. Baik. Dan wala taktub ma la tantafi'u bihi waqtal hajah. Jangan engkau tulis sesuatu yang engkau tidak akan mampu mengambil faedah dengannya di saat membutuhkan. Sehingga akhwani fillah, seorang mencatat bukan asal tulis. Dalam artian semua tulis rata semua. Lain kayak apa tulisan di koran. Ini sulit nanti mengambil faedahnya. Kalau memang itu poin, ya sudah, jangan terlalu ngirit. Satu, jajarnya dua, tiga, nanti bingung sendiri. Kalau memang poin-poin ya, tulis ke bawah. Satu, dua, tiga, nanti ganti pembahasan, dikasih jeda, dikasih tanda, bagus nanti. Sehingga seorang punya catatan, ketika mau merujuk, dia sendiri punya gambaran dulu di sini. Senang dia baca. Sehingga dia bisa mengambil faedah. Di mana dia menulis faedah itu. Dan ini hanya akan diketahui nilainya bagi orang yang mengetahui nilai suatu faedah. Dulu kami alhamdulillah sampai ada sebagian taib ikhwah yang memang dia membuka apa? Pekerjaan, bukan pekerjaan, menyampuli atau apa? Membikin buku tulis di sana tebal, saya kira sini. Tebal, harganya 300 ya. 300 itu bagi saya dulu sudah mahal kali. Di sini ini dibagi. Nanti dia akan pakai apa? Dibikin pakai cutter. Jadi kayak di kamus kalian itu. Ya, kamus kan adalah yang apa, lubang-lubang itu. Itu dia bikin bagus. Di ini judulnya apa? Untuk faedah lughah. Bawahnya lagi syair. Bawahnya lagi tarojim ruah, yaitu apa? Biografi para perawi. Bawahnya lagi fatwa. Bawahnya lagi. Jadi satu buku dia belajar bawa satu buku, tapi sudah lengkap gitu. Ternyata Syekh ngasih faedah, sekarang faedah bahasa, makna Maryam. Tulis nih faedah lughah. Kemudian apa? Akidah misalnya. Di sini tinggalkan faedah akidah. Tulis itu. Ini dia nanti apa? Selesai belajar, senang. Selesai jilid satu ini. Penuh faedahnya. Demikian. Itu karena di sana kita bawa kitab, berangkat kan tidak ditinggal, dibawa, jadi nggak kadang banyak berat. Kalau buku tulisnya saja sudah satu-satu berat ya, jadi buku tulis satu. Kadang syekh dalam majelis faedahnya macam-macam, harus bisa memilah-milah. Oh, ini faedah bahasa, ini syair tulis, ini derajat perawi misalnya, Naam Ibnu Lahi'ah ya rajih dhaif. Nah, ini kalau kita campur enggak ada faedahnya, ya tidak? Nah, misalnya Abdullah Ibnu Lahi'ah derajatnya bagaimana? Antum campur saja, semuanya faedah ditulis, naam apa dalam buku enggak dipilah-pilah. Suatu saat enggak akan bisa mengambil faedah, sulit antum mengambil. Tapi kalau sudah dipilah, ini faedah perawi Ibnu Lahi'ah dhaif. Khususkan di masalah perawi. Nah, seperti ini akan terasa hasilnya. Itu metode dalam membuat catatan. Demikian pula seorang belajar kitab, belajar kitab. Nah, jangan mengandalkan apa? Kemudian kitab tok, tidak ada buku tulis bersamanya. Kita baca kitab misalnya, oh ini dapat faedah bagus. Nah, kadang butuh dipisahkan dalam catatan kalian khusus misalnya. Dan faedah berupa kalam salaf athar. Karena terkadang mencari satu athar, misalnya kemarin lewat satu athar, di mana ya bagus itu atharnya mau dihafal. Ternyata tidak ketemu-ketemu, bukunya tebal, kitabnya tebal. Tapi kalau sudah dipilih, dicatat, nah ini akan apa? Akan diingat. Bismillah azza wajalla. Ini salah satu tips dalam apa menulis faedah. Makanya banyak terkadang, nah setelah selesai muncul, nah muncul misalnya ringkasan penukilan ijma' dalam kitab Syarah Muslim misalnya. Kenapa? Karena ketika membaca dia sambil apa? Oh, Imam Nawawi menukilkan ijma', dia catat dia sendiri. Sehingga keluar sudah tulisan tanpa kita mengarang sendiri, ya kan? Sambil membaca, sambil dia pilah-pilah faedah. Nah, ini cara membaca yang bagus dan cara mempelajari suatu kitab yang bagus dan cara menghadiri majlis, apalagi majlis ulama. Majlis ulama yang di situ, nah faedah. Nah, seorang kalau keluar di majlis ulama pulang tidak dapat faedah, berarti tidak bisa nyata, tidak bisa memilah-milah. Nah, kalau dia memahami fatwa saja akan banyak sekali dia dapat faedah. Nah, cuman terkadang tadi, nah seorang thalib tidak mengetahui apa yang bermanfaat bagi dirinya sehingga menganggap hal-hal itu sebagai angin lalu. Nah, kita kembali ke perkataan Ibnu Jama'ah, wala taktum ma la tantafi'u bihi waqtal hajah. Wal murad waqtal kibar, dan yang dimaksud adalah waktu ketika engkau telah tua. Wada' fil basar, dan ketika mata telah melemah. Sekarang ya Rahman, kalian masih muda-muda, matanya masih jeli. Nah, tulisan yang kecil pun kelihatan, tapi mata tidak akan seperti itu terus. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya umur, anggota-anggota tubuh kita semakin melemah. Dan ini sunnatullah. Dan baik, ja'al min ba'di dha'fin quwwah wa ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah dulu dari bayi lemah menjadi kuat, setelah itu setelah kuat menjadi lemah lagi. Sehingga diperhatikan itu ketika masa tua. Jangan kemudian masa tua aku tidak mau belajar, nah, itu tidak. Masa tua masa untuk melihat-lihat catatan. Oh ini catatanku, sambil senyum-senyum sendiri. Nah, ya dia dapat faedah itu aku ketika dalam menuntut ilmu demikian. Fala waqad yaksidu ba'du safara. Ya, waqad yaksidu ba'd as-safarah. Safarah sehingga mubalaghah dari dengan wazan fa'al, orang yang banyak safar. Ya. Waqad yaqsidu ba'd as-safarati bil kitabati dhaqiqati khiffatal mahmal. Terkadang sebagian orang yang banyak safar, yakni al-kuttab atau di sini dalam catatan kaki, ya, yakni al-kutab, yaitu para penulis kitab, wasifar al-kitab, wal-jama' asfar. Baik, berarti bukan masalah safar. As-safarah, yakni yang berarti yang banyak menulis, tukang tulis yang banyak membawa kitab. Tapi tidak menutup kemungkinan. Mereka-mereka yang dimaksud juga yang banyak melakukan perjalanan. Kenapa? Karena ringannya beban itu banyak diinginkan oleh orang yang suka bepergian, ya tidak? Jadi terkadang para penulis itu memaksudkan dengan menulis yang kecil-kecil ini agar apa? Ketika dibawa ringan. Kenapa? Karena kalau tulisan kecil bisa isi banyak, tapi apa? Lembarannya sedikit. Wa hadza wa in kana qasdan sahihan illa anna al-maslahata al-fa'idata bihi fi akhir al-amri afdal min al-maslahati al-hasilati bi khiffati al-haml. Dan perkara ini walaupun tujuannya benar yaitu agar ringan ketika dibawa, tapi afanifillah, hanya saja kemaslahatan yang terluputkan dengan sebab tulisan yang kecil itu di akhir perkaranya itu lebih besar daripada kemaslahatan yang dihasilkan dengan apa ringannya ketika dibawa. Paham? Jadi seorang tujuannya menulis kecil agar apa ringan dibawa, enteng dibawa, sehingga tulisannya kecil-kecil. Atau yang lainnya misalnya untuk ngirit. Yang lainnya untuk apa? Ya, untuk tidak membutuhkan buku sehingga ditulis cukup di kitabnya saja. Walaupun tujuannya bagus, hanya saja kemaslahatan yang akan hilang di akhir perkaranya nanti ketika sudah tua, ketika dia membutuhkan. Alhamdulillah. Ya. Ketika dia membutuhkan di masa-masa yang akan datang, faedah akan banyak luput. Lebih besar yang luput itu daripada kemaslahatan yang dihasilkan sekarang dengan apa? Dengan ringannya ketika dia membawa. Dan ini mujarrab. Saya sendiri dulu ketika mencatat dalam pelajaran Fathul Majid, sudah saya rapikan itu. Jadi semua taklik saya usahakan tulis di pinggir dan rapi, dan salin. Tapi yang namanya tulisan di kitab kan kita cuma menggunakan bagian pinggir ini saja. Dan mencatat di kitab Afani Villa, di antara adabnya juga pinggir saja, jangan ke tengah-tengah ini, sehingga dia bisa membedakan antara asal kitab dan apa taklik dia. Bagian yang kosong ini tentunya bagaimanapun juga lebih kecil daripada tulisan di kitabnya. Akhirnya sekarang ketika membaca juga apa? Juga melotot-melotot. Walaupun sudah diusahakan rapi. Sehingga karena butuh tenaga ifanihillah, lebih cepat capek. Cepat capek. Berbeda dengan ketika seorang menulis sejak awal, tulis lumayan besar. Dan ini mujarrab. Makanya Syekh dulu juga sering mentanbih itu. Memang orang yang sudah merasakan penurunan dari si pandangan tayyib akan merasakan kewalahan dengan tulisan-tulisan yang kecil, apalagi dengan pena yang tidak jelas, apalagi dengan pensil. Kalau catatan penting, ya, tulis afanibillah dengan belajar mencatat dengan dengan pena, yaitu dengan pulpen. Kenapa? Karena kalau mencatat dengan pulpen sesuatu yang pasti. Jangan takut, nanti saya hapus air. Di sekolah saja afanibillah yang pakai pensil anak-anak kelas 1-2, ya, setelah itu pakai pena. Itu juga makanya tulisanku belum bagus. Disitulah dorongan untuk menulis yang bagus, ya. Tayyib barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin.